ku katakan cinta kepada dirimu seperti melodi terindah. Aku tanpamu bagaikan perahu nelayan tanpa arah tanpa tujuan. Wahai yang maha suci, cintaku kadang terpagi, sering ku alfa. Ampunkan segala dosa hamba. Wahai pemilik jiwa, bersyukur atas segala. Semua ini tak henti lidahku memuji. Allahu Akbar, ku sebut namamu. Berganti malam tak usang ku agungkan. Lesana cinta di awal senja. Bahagia, aku bahagia. Ku katakan cinta kepada dirimu seperti melodi terindah. Wahai pemilik jiwa, bersyukur.